Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mulai menyadari bahwasannya kehidupan kita selama ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, maka ketika tersadar, kita ingat kembali bahwasannya hidup kita itu hanya sementara. Selama ini yang saya rasakan itu, selama 36 tahun hidup saya gak berguna sama sekali, gak ada manfaat. Ketika saya tersadar dari semua dosa, saya mencoba mencari Allah, mencari sesuatu yang selama ini saya tinggalkan, ridha Allah. Dengan mengikuti kajian Ustadz Evi selama ini, saya merasa apa yang disampaikan Ustadz Evi adalah cerminan dari masa lalu saya. Awalnya saya ragu bahwasannya dengan fisik saya yang bertato, ibadah saya mungkin gak diterima. Tapi begitu saya mendengarkan kajian Ustadz Evi, banyak sharing dengan Ustadz Evi, saya menyimpulkan bahwasannya jangan jadikan tato itu sebagai penghalang ibadah. Karena tato adalah cerminan masa lalu kita. Allah gak melihat masa lalu kita, tapi yang dilihat adalah pertaubatan kita. Jadi yuk, mari buat semuanya yang berniat untuk berhijrah, segerakan hijrahmu dan semoga istiqomah, karena umur kita gak ada yang tahu. Jangan menunggu bertobat untuk berhijrah, karena ajal gak menunggu kita untuk siap dan bertobat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.